Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam rabbun karim wa anta ruhulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbun ini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil lil hadratil aliyya amma ba'du hadratul karamun para hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau, mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan pada siang hari ini kita membahas ilmu, meneruskan pengajian yang lalu. Ini semoga benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan ilmu ini nanti tidak sia-sia. Kita mendapatkan ilmu ini benar-benar bermanfaat. Karena situasi di mana Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan peringatan kepada umat ini sehingga peringatan itu merata ke penjuru jagat ini untuk memaksa agar manusia kembali ke jalannya. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah hadirin yang saya muliakan, ini krisis ini sudah merajalela. Ini zaman krisis. Kalau krisis ekonomi itu masih mendingan walaupun berat. Kalau ini krisis yang lain ya masih walaupun berat tapi masih tidak seberapa. Tapi kalau sudah krisis rohani, hadirin wal hadirat, krisis kalbu, krisis iman, jangan harap akan muncul peringatan-peringatan yang lebih besar yang akan menimpa umat ini. Mengapa sampai terjadi krisis seperti itu? Ya ini karena kita ini hati kita sudah membatu itu, hadirat. Karena hati manusia itu sendiri, kalau sudah diperingatkan oleh Allah menolak, dijak zikir, diajak untuk ingat kepada Allah, sulit untuk ingat. Karena hatinya keras, hatinya membatu, yang membuat terjadi krisis kalbu, krisis rohani. Maka dalam surat Az-Zumar ayat 22, Allah telah memperingatkan, memberi warning kepada kita. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dholalim mubin. Jadi Allah sendiri tegas mengatakan, maka kecelakaan ciloko sing berat, celaka yang amat bagi mereka orang-orang yang hatinya membatu, keras untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Jadi umat ini kulon jenengan ini wis diperingatkan, dijailing marang Gusti Allah wis nolak atine. Keras membatu sing zikirku mung lesane tok. Hati ndak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngerti lek kabeh niki dari Gusti Allah, tapi hati menolak karena saking atosi. Lu golongane wong-wong sing kados mengaten niki hadirin. Orang-orang yang seperti itu tidak ngaji nolak, tahu dosanya banyak, tidak ngaji bab nangis nolak, malah isoi ngecam, bahkan berani memfatwakan li ghairillah, nangisi duduk krono Allah. Ini sudah terlalu kita yang demikian itu hadirin-hadirin. Zaman ini wis kaya ngene sudah terjadi krisis rohani sik wani ya suudzon negatif thinking kepada temannya. Mulane kanca-kanca jangan seperti itu. Kalau ada temannya nangis mestinya kita syukur. Kita jangan wah nangisnya banter, li ghairilah, jangan begitu. Ini jangan seperti itu, nanti mengenai diri kita masing-masing ora oleh. Kita ndak tahu hatinya seseorang. Tidak untuk ingat kepada Allah karena nikmat yang diberikan melimpah seperti ini, kita belum pernah ingat itu dari Allah. Lek ngerti ini ngerti, tapi hati belum ada ingat kepada Allah sehingga tidak semakin dekat. Tidak ngunu abot. Tapi kalau tidak guyu, ya maaf kalau saya ngaji dengan tertawa, suka. Kan terbalik zaman ini. Ini krisis hadirin. Kalau kita seperti itu, kulon jenengan kata semekatan, Allah mengingatkan ulaika fi dholalim mubin. Golongane wong-wong sing kaya ngono iku mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Disasarno karo Gusti Allah karena hatinya menolak. Lek wis sesat, Allah menyesatkan sing ketok iku mung apike awake dhewe. Orang lain dianggap salah. Kulo jenengan kan mekaten to hadirin wal hadirat. Setelah ngamalkan waqidiyah, kulo jenengan merasa, oh sing bener waqidiyah, liyane salah, itu sesat kulo jenengan, tidak boleh. Tidak boleh. Justru kulo jenengan ngamalo salat waqidiyah itu harus bersih hatinya. Lah tondo-tondo hati yang bersih itu yang nampak itu mesti cacate awake dhewe karena roh karo awake dhewe. Lah kita kan ndak gitu, do sing roh salah orang lain. Kalau melihat orang lain jelas, kalau melihat dirinya sendiri remeng-remeng tidak tahu. Kita ini siapa? Kita ini manusia. Sudah ditok oleh Gusti Allah. Al-insanu mahallul khotok wan nisyan. Sudah dicap oleh Allah. Innal insana la dholumung kafar. Sangat dolim, sangat kufur. Nah kok rumangsa luwe apik timbang liyane? Hati-hati, terutama pengamal waqidiyah. Ojo nganti aku wis ngamal waqidiyah, aku wis iso nangis. Aku sudah mengamalkan waqidiyah, aku sudah kenal lila bila. Kalau jenengan punya perasaan seperti itu, ini sama saja sama dengan sesat, disesatkan oleh Allah. Allah menyesatkan kita karena merasa sudah baik. Apa mana luwe apik timbang liyane? Ini hadirin wa hadirat. Maka dari itu harus dibersihkan. Maka tepat sekali kalau kita memakai selawat di akhir zaman ini. Likuli syai'in toharotun wa ghuslun. Wa toharotu kulubil mu'minina. Minas soda. As-solatu aliyah. Dalam kitab Sa'adatul Daro ini. Ini didawakan yen wis atine menungso keras membatu ya seperti itu tadi fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah wis atos Ora iso eling ngono ngersani Gusti Allah. Dijak salat eling wis abot. Salate bener wis sampurun. Bila perlu jamaah terus, tapi madhepe ora roh. Bahkan jagakno amale niki. Bangga dengan amalnya. Ini hati yang membeku itu. Wong salat mestine tambah tawadhu, kok salat kok tambah takabur, ini kan salah ini. Ini tidak tahu kalau ini nanti faula ika, ya itu tadi ula ika fidolali mubinur arun. Mengapa kok membeku? Karena zaman ini krisis rohani. Ini karena hati manusia tidak pernah diisi untuk ingat kepada Allah. Yang diisi mung akal pikiran otaknya saja. Ini kudok sing diisi. Lho mengapa hatinya kok tidak diisi ingat Allah? Kenal saja belum kok. Ya bagaimana kita ingat kepada Allah? Kenal dengan Allah saja belum. Nah kenal ini hadirin wal hadirat. Itu disebut ma'rifat. Mulanya ma'rifat itu hukumnya wajib. Fardu ain. Awal wajibin. Alal insani. Ma'rifatul ilahi bistikoni. Wajib. Sebelum manusia diwajibkan oleh Allah, pertama kali yang diwajibkan adalah makrifat, kenal dulu kepada Allah. Mengapa hati kok tidak kenal? Hati kok gak iling ambek Gusti Allah? Hati kok gak kenal karo sing gawe urip? Hati kok gak kenal dengan yang menciptakan? Yaitu tadi, hati yang fitrah mudun nang dunyo rikolo lahir, hidup di dunia langsung terkontaminasi dengan kebutuhan urip. Iku sebabnya. Sehingga hati ini tervirus, kena virus. Kena penyakit. Sehingga hati itu reget, kotor. Bahkan kotornya sampai njangget, minas soda. Saking kotoran sing njangget. Kotoran yang berkarat di dalam jiwa. Nah, lalu kotoran-kotoran itu nemplek di hati, hadirin wal hadirat, terus njangget, wes menungso lali dari Gusti Allah, karena ketutupan dengan kotoran itu hijab. Lek nyebut Allah Allah iso, tapi eling dari Gusti Allah mboten saged. Wiritan la ilaha illallah, pinter. Tapi ngetrapno jerone la ilaha illallah ora ro. Jerone sing ana perasaan aku sing kuwasa. Aku sing suci. Aku sing bener. Padahal sifat aku itu adalah miliknya Gusti Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku. Jadi aku itu bukan miliknya manusia. Anallahu, akulah Allah. Berarti hanya miliknya Tuhan. Jadi yang berhak mengatakan aku pinter itu menggusti Allah. Menungso tidak boleh. Kalau merasa pinter sama dengan menyekutukan Allah. Hati ini kotor. Paham gak? Sing berhak merasakan aku adalah Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ketika ada perasaan aku kuoso, aku alim, itu hanya miliknya Allah. Menungso makhluk tidak boleh nganti di jeruniati rumongso kuoso, rumongso pinter, maka dia menyekutukan Allah dengan sifat-sifat itu. Artinya hati kita kotor menyebabkan terjadinya krisis rohani. Rohani manusia sudah tidak bisa menghadap lagi wonten ngersane Gusti Allah. Oh, ilmune ora nyacat. Takaburi niki sing garai. Lek ibadahe ora nyacat. Salatnya saja malam dilakukan. Puasanya dilakukan di siang hari. Wiritannya dilakukan, apal ini, apal kitab ini. Ora nyacat. Alim alama, tapi banggai rumongso akunya ini yang membuat rusak ini. Mulanya penyakit, wis nemen malah gak kroso niku. perasaan ini malah bener dewe niku. Kula niki nggih. Termasuk kita pengamal wahid. Hati-hati pengamal wahid ya. Dan hati-hati, jangan merasa itu harus dibuang jauh-jauh. Harus dihancurkan berarti karena itu miliknya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah ini zaman krisis hadirin. Kalau sudah krisis rohani manusia sudah lari menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mencari gurunya. Golek guru ya sing iso nuntun ati, yaitu tadi cari guru sing iso zikir, nuntun zikir. Maka dalam surat An-Nahl ayat 43 insyaallah kalau enggak salah yang dulu pernah dikatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ulama yang ahli zikir. Cari di dunia ini di zaman krisis rohani, krisis madep ono ngersani pun Allah sehingga manusia merasa benar sendiri-sendiri, terutama kita ini hadirin hadirat. Itu disuruh oleh Gusti Allah. Carilah guru, bertanyalah kepada ulama yang menduduki kedudukan ahli zikir. In kuntum la ta'lamun. Memang apabila kita enggak ngerti, enggak ro carane ikhlas, enggak ro carane buang suudon, kita suudon tok. Ono kancane nangis dianggap li ghairillah. Iku enggak sah, sesat. Isoe mung ngoten tok. Cari guru yang bisa menghapus hati seperti itu. In kuntum la ta'lamun. Apabila kita tidak mengenal, tidak tahu, kongkon golek ulama seperti itu. Disinilah hadirin wal hadirat. Maka dari itu, nggih monggo alhamdulillah. Kita enggak golek guru nih, tahu-tahu mendapatkan amalan selawat waqidiyah. Selawat waqidiyah jelas selawat ghairu maksurah, jumlahnya 12.000 itu. Lah selawat itu spesialis pembersih jiwa. Di situ ada hubungan dengan rohaninya Rasulullah, yaitu dengan memperbanyak ya sayyidi ya Rasulullah, dan hubungan dengan ghausi hadas zaman sebagai guru rohani di zaman ini. Ya alhamdulillah. Tapi ya begitu berat selawat waqidiyah ini. Ngamal selawat waqidiyah ini jarang yang kuat hadirin hadirat. Kalau kalian enggak sungguh-sungguh, nah apalagi sih ono pamrih. Wedi iki wedi iku wis tujuane gak nang Gusti Allah, pasti mundur itu nanti. Berapa teman-teman kita yang modali koyo yo oh, yang seperti berjuang-berjuang oh. Ya, bertumbangan di tengah jalan. Ya, semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita tetap berjuang min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta ya'tiyakal yakin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, maka kita disuruh mencari guru itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ihya Ulumuddin itu juz awal itu didawuhkan halaman 19 itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Rasulullah itu pesan kepada kita hadirin hadirat. Wahai umatku gitu. Besok lek wis tak tinggal, kowe urip ana ing zaman krisis rohani. Menungso sing dicari adalah pamor lahiriah. Sing dicari pengaruh, sing dicari selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat umatku, yen wis nemoni zaman kaya ngono, itu dawuh Kanjeng Nabi. La tajlisu inda kulli alimin illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Niki enten kitab Ihya Ulumuddin juz awal halaman 19. Wahai umatku, la tajlisu inda kulli alimin illa alim. Kamu kowe kabeh ojo nganti lungguh duduk di setiap duduk dengan orang-orang yang alim. Ojo nganti kowe kelungguh setiap orang sing kenal ilmu. Sekai wong alim ojo kowe duduk dengan orang itu maksudnya. Kecuali golek ana lek wis akeh wong alim, golek ana wong alim sing iso ngajak ninggalno 5 perkara untuk melaksanakan 5 perkara. Yad'ukum min khamsin ila khamsin. Lha iki perintah Kanjeng Nabi wonten kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu ini zaman banyak orang pandai, banyak orang alim, maka carilah orang alim yang mampu mengeluarkan kamu, mengajak kamu untuk meninggalkan 5 perkara, untuk melaksanakan 5 perkara. Niki jenengan titeni. Mengapa? Sebab di zaman itu banyak fitnah-fitnah merajalela. Wa asyaru ahli zalika zaman ulama uhum. Sebab di zaman itu sejelek-jelek umat adalah wong sing duwe ilmu, ulama uhum, wong alim-alim itu. Mulane besok lek wis menangi zaman, zaman krisis rohani, carilah bukan sekedar ulama, tapi ulama yang mampu menuntun kulon jenengan untuk meninggalkan 5 perkara yang dikecam oleh Gusti Allah untuk melaksanakan 5 perkara yang terpuji. Nopo nomor siji? Sing nomor siji Kanjeng Nabi dawuh golek ana ulama sing iso nuntun atimu minasyakki ilal yakin. Iki nomor siji. Carilah kalian ulama, kiai, walaupun kiainya itu tidak dikenal, mungkin saja. Walaupun ulama orang alim itu disamarno kali Gusti Allah sebagai tukang becak, ya mungkin saja. Atau ulama itu ditutupi oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak dikenal, dihina di tengah masyarakat. Pokoknya mampu mengantarkan kamu meninggalkan perkara minasyaki ilal yakin, teko ati sing ragu-ragu, akhirnya kamu yakin kepada Allah. Yo, ulama itulah yang kalian cari. Cari ulama yang bisa menuntun keyakinan kulon jenengan. Yakin, iman kepada Allah. Berarti ulama sing sopo? Ulama yang mampu menuntun manusia dari perkara-perkara untuk ningkatno iman. Lalik ngunu iman yakin niku nopo. Laisal iman bitamani wala bitahali walakinnal iman mawakoro fi kolbi. Utawa disebut tasdikul kolbi. Carilah ulama yang bisa menuntun iman. Sing dimaksud iman di sini, atimu yang asali hanya ngerti lan lamunan saja, mung lamun lan ngerti Gusti Allah ono, hati tidak pernah ingat, gak iso madep, akhiri kulon jenengan dituntun mawakoro fil kolbi utawa tasdikul kolbi, dada ati cukul perasaan. Akhirnya di dalam jiwa orang yang beriman krono dituntun kalian ulama sing disifati seperti itu jukul, ya Allah, ternyata semua yang saya lakukan ini adalah bukan milikku, ini adalah ujian. Saya pandai, itu miliknya Allah. Saya bisa haji, ini miliknya Allah. Karena aku tidak mampu, akhirnya jukul perasaan rendah di hadapannya. Kita adakah kira-kira di zaman ini hadirin? Ini. Jadi ulama itu nonton pokok-pokok tujuanmu hanya satu. Lillah dan billah. Gusti Allah tidak terpengaruh dengan apa-apa. Dari ulama itu. Nah, kalau kulo kan buatan. Amal lo ganjarani sakmini. Amal lo kok cek ngini, cek ngini. Lillah ika ono. Apa mana di aku. Lah kulo nih. Jadi orang seperti saya umumkan. Bukan yang dimaksud seperti Rasul itu. Bukan seperti saya. Titik. Jangan tertipu ya. Bukan, bukan. Kalau saya kan tidak. Amalah sholat lagi dia. Supaya kue atimu bersih. Lek wis atimu bersih, kamu iso munggah swarga. Kan itu kan saya. Loh. Tapi ulama yang dimaksud oleh Rasul, mboten ngoten, Mbak. Ini lho amalan kanggo bersihani hati. Lek wis hatimu bersih, hatimu mau madhep nang Allah. Sehingga apabila kamu bisa kembalikan fafilu ilallah, itu miliknya Allah. Ketika kamu diuji, kembalikan. Ini ujian Allah. Karena dunia adalah tempat ujian. Sehingga kamu menjadi tenang, tidak ragu kepada Allah. Itu ulama tadi. Ahli zikir. Maaf hadirin. Ini bukan siapa-siapa. Yang dimaksud, saya tidak seperti itu. Itu loh. Tidak orang lain. Maka jenengan harus mencari. Siapapun ulamanya dimanapun berada, siapapun cari yang mampu menuntun perasaan bilah di dalam hati jenengan. Ini yang nomor siji. Nah yang nomor dua, Rasul yang ngelingno, carilah kiai ulama lepas menangi zaman krisis rohani. Ulama yang mampu mengeluarkan perkara-perkara di dalam hatimu. Perkara apa? Wa minariyai ilal ikhlas. Ulama yang nuntun dari perasaan pamer rikala kula jenengan diparingi kemuliaan, dituntun menuju ikhlas. Al ikhlas, tarkul ikhlas, fil ikhlas. Dituntun karo ulama itu, le anakku, kalau kamu beramal apapun, kamu harus lillah, jangan di aku. Justru kalau kamu merasa ikhlas, itu berarti belum ikhlas. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, al ikhlas tarkul ikhlas fil ikhlas. Yang dikatakan ikhlas sing hakiki niku, meninggalkan perasaan ikhlas, ninggalno perasaan rumongso ikhlas, ketika dia benar-benar lillah. Jadi gak rumongso ikhlas, dinolno. Cari ulama seperti itu. Sing iso nuntun ngoten ana napa boten. Ha ini harus dicari kadirin kadirat. Nanti lek kula jenengan gak nemoni iki nganti mati pamer tok. Sampai ana akhirat di pamer niku lek ditakoni malaikat. Ditakoni siapa kamu ngoten lho. Waktu digiring ana neraka. Akhire pamer amal. Ana minal musallin. Aku ini golongane wong sing ahli salat. Sing haji nggih ngoten jagakno kajine. Ana minal hujjajin. Kulo niki golongane wong ahli haji. Ana minas soimin. Kulo niki golongane wong ahli poso. Pamer ana ngarepe Gusti Allah. Lho ana akhirat yo kabeh pamer lek gak ikhlas niku. Wong Gusti Allah sing maringi, Gusti Allah sing duwe kok dipameri. Dan iki jenengan cari ini ulama sing koyo ngeten iki. Wa minar riya ilal ikhlas. Yaitu ulama kiai sing iso nuntun jenengan sing asalin jenengan ku pamer tok, lek pinter diunggulno, kalau amalake dikandak-kandakno, di jerone ati ingin dikenal, dadak kenal kali ulama lungo kali ulama sing ahlu zikir kala wau jenengan sakala ilang ya Allah, ternyata yang saya pamer-pamerkan itu bukan milik saya, itu ujian dari Allah, pemberian Allah. Akhirnya cukul perasaan merendah, semuanya engkau ya Allah, bukan milikku. Cari ulama seperti itu. Ini nomor loro. Yang nomor tiga ya begitu, hadirin lan hadirat. Kanjeng Nabi yang perintah, wahai manusia yang wis nemoni zaman krisis rohani, janganlah kamu duduk di setiap alim-alim itu, orang sing alim-alim, kecuali golek ono kiai, golek ono wong sing alim yang mampu mengeluarkan perasaan sombong ing jroning ati, berganti menjadi tawadhu. Waminal kibri ilat tawadhu, waminat takaburi ilat tawadhu. Niki sing nomor telu. Carilah ulama yang mampu mengeluarkan hatimu. Waminal kibri ilat tawadhu. Teko penyakit sombong. Teko penyakit merasa lebih tinggi daripada orang lain. Teko penyakit ngenyekan wong. Wong ngenyek itu setengah daripada kibir. Teko penyakit nyalah wong liya tanpa dasar. Ha iku nangis kok banter-banter. Iku nangise li ghairila itu minal kibir. Sombong karena merasa benar tanpa dasar sebabnya. Merasa dirinya yang benar, orang lain salah. Cari kiai yang mampu membersihkan hatimu dari perasaan itu menuju rendah, akan di perasaan rendah. Wong iku isih apik bisa menangis. Saya ndak tahu itu diterima tidak itu urusan Allah. Luwe apik orang-orang itu yang menangis daripada saya gak iso nangis. Dosane akeh sik rumangsa apik. Akhirnya timbul perasaan rendah. Ya ini cari ulama yang mampu membimbing akhlak kulon jenengan ke perasaan itu. Niku wis krisis hadirin malah hadirat. Manusia sudah tidak seperti itu, iso mengecam tanpa dasar. Iso menyalahno tanpa dasar. Yang nomor 4 itu didawukan wa minar ruhbati ila zuhdi. Carilah kamu wahai umatku ulama-ulama yang bisa mengeluarkan hatimu teko pengaruh wa minar ruhbati ila zuhdi. Yaiku lek hatimu iki sik kintil-kintil dunia. Dunia menjadi tujuanmu, kemuliaan menjadi tujuanmu. Kamu bangga dengan mobilmu, kamu bangga dengan uangmu. Orang-orang yang memiliki cinta seperti itu terhadap dunia sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul, diperintah golek ulama yang mampu mengeluarkan hatimu teko pengaruh dunia, cinta dunia menjadi zuhud. Yaitu wa minar rubati ila zuhdi. Kita gimana hadirin-hadirat? Kita akan tidak malah cinta dunia dipupuk ambil ayat-ayat Al-Qur'an supaya berhasil, supaya tak suge, tak wacakno surat Waqiah, oleh maca surat Waqiah ndak lilah, tapi lil dunia, itu termasuk melonjang dos pundi. Bila peluang supaya sukses tak mujadane. Mujadah apa kanggo iku to hadirin-hadirat? Ya bukan untuk itu. Mujadah itu pendekatan diri kepada Allah. Lalu betul-betul bersih, cedek karo Allah semua akan diberi. Yang penting lillah. Awas jangan memperalat Al-Quran, jangan memperalat solawat, dan jangan memperalat mujadah, jangan memperalat air mata, jangan memperalat solat, jangan memperalat poso, kanggo mupuk kepentingani nafsuni dewi, kanggo cinta dunia, cinta kemewahan, cinta kesuksesan. Padahal sukses yang hakiki adalah sowan di hadapan Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Kita gimana hadirin lah hadirat? Tertipukah kita di dalam dunia ini? Yang nomor 5 disuruh lagi oleh Rasulullah. Kalau sudah zaman krisis, Islam istabraan satu dengan yang lain. Satu dengan lain-lain hasut-hasutan. Golongan satu merasa benar dibandingkan dengan golongan yang lain. Saling caci mencaci. Permusuhan di mana-mana. Walaupun bersalaman tangannya, tapi hati menghujat. Hati merasa baik. Hati hasut. Hati iri dengki. Cari lek wis jaman kaya ngono. Cari ulama-ulama yang ahli zikir. Sehingga kamu janganlah duduk di setiap orang alim kecuali ulama yang mampu mengeluarkan perasaan di hatimu. Wa minal adawati ilan nasiha, yaitu ulama yang mampu mengeluarkan hatimu dari rasa benci, permusuhan terhadap orang lain. Kalau kamu mulia benci pada orang lain, golek kiai sing iso ngilangi rasa benci kepada umat ini. Cari ulama yang mampu ngobati rasa hasud terhadap temannya. Ini Rasul mengatakan itu. Wa minal adawati ilan nasihah, sehingga hatimu penuh dengan nasihat, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan persatuan. Ini resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ma'asyiral hadirin. Nah kita bagaimana hadirin hadirat? Kita ini selalu membanggakan diri kita. Sing anake wong alim banggakno bapake, sing turunane ngunggul banggakno, sing duwe guru banggakno gurune. Ya harus hati-hati ini. Ini krisis, krisis rohani. Krisis rohani sedetik lap, sedetik lupa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz awal halaman 19 Rasulullah telah mengingatkan seperti itu. Cari ulama-ulama atau kiai yang mampu nuntun seperti itu. Kalau tidak jenengan mangke dadi tambah takabur. Lan jenengan ngaji di sini 2 minggu sekali. Tekun ngaji kan perasaannya tambah. Wah, aku sajuki ngaji di gedung, ilmuku tambah akeh, aku tambah pengalaman ilmu rohani. Menghancurkan dirimu sendiri, hadirin wal hadirat. Jangan seperti itu, jangan, jauhi itu. Mestinya aku ngaji di gedung tambah jelek ini. Kok tambah nampak bodohku, mestinya harus begitu. Sehingga nampak dosaku, mestinya harus begitu. Kalau sudah nampak dosaku, ya mesti kita tidak segan menangis, hadirin hadirat. Kalau kita sudah menangis, jangan takut dengan kiri kanan. Karena menangis kita bukan tujuan. Menangis kita hanya kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menangis air mata untuk Allah walaupun dikecam. Orang lain menyebut sesat. Orang lain menyebut nangis gak karena Allah. Terus berjalan. La takif, jangan berhenti. Dunia ini sudah sulit mencari orang yang mampu menuntun itu. Jangan takut, semuanya akan mati. Semua akan membuktikan sing ngecam atau yang dikecam yang benar. Hanya Allah yang tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang beriman, nek iman temen lho niki nggih. La yaskhar, aja ngelok-ngelok kancamu. La yaskhar qaumun min qaumin. Antara golongan siji karo golongan lain. Beda wirid ojo nganti mengkecam. Jangan nganti mengolok-ngolok wong beda wirid. Ini beda wirid. Pengamal wahidiyah ku beda wirid. Nambahi selawat wahidiyah. Dibaane nggih pancet, tahlile nggih pancet. Nambahi selawat wahidiyah. Layas khor ojo nganti kowe ngolok-ngolok wong beda wirid. Antara satu yang lain. Padha durung karuane hadirin hadirat. Ojo nganti negatif thinking, ojo nganti suudzon. Wah, iku li ghairillah. Ojo sing ngruatine mung Gusti Allah. Asa ayakunu khairum minhum. Allah mengatakan bisa jadi sing kowe kecam di hadapan Allah lebih diridhoi, lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Ini zaman krisis rohani hadirin. Lek ana wong guyu-guyu, kalau ada orang melawak, tidak ada yang berani ngecam. Tapi kalau orang nangis, dikecam. Li ghairillah. Ora ikhlas. Didudududuno. Silakan kalau ingin tahu, besok podo mati nih. Sing bener, sing di. Tapi sing mati, yang nangis ini hadirin. Ya harus hati-hati. Kalau nangis, ya ojendelno banyu moto. Air mata kembali, itu bukan Tuhan. Air mata itu adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak kena dindel no. Walaupun nangis. Nol no. Lilah no. Siapapun yang menangis ngendel no air mata. Akhirnya kita puas, adem. Mari nangis hatiku tenang. Awas air mata. Penipu itu hadirin. Ada nafsu yang andil di dalamnya. Ini gak boleh. Kita harus hati-hati. Jangan mengecam. Jangan mengolok-ngolok orang lain. Maka cari ulama-ulama yang mampu nuntun itu semuanya hadirin hadirat. Yang dimaksud ulama-ulama yang nuntun 4-5 perkara itu tadi. Ini Rasulullah sudah pesan kepada kita. Nah kita sudah menemukan itu apa? Belum. Ya ini hadirin. Ini bahkan dalam kitab Syawahidil Haq halaman 142. Syekh Muhammad Al-Khalili. Ini pernah dawuh ini. Ini pernah dawuh, ini didawuhkan ini. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ojo nganti kowe musuhi orang-orang yang mungkin orang itu dicintai Allah. Kita kan enggak tahu to sapa sing dicintai kali Gusti Allah. Dadak sing panjenengan kecam, sing panjang benci, wonge dicintai Allah, apa kata Allah? Kamu sama saja menyatakan perang dengan aku, Allah subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Malah Syekh Muhammad Al-Khalili mengatakan ini dalam kitab Sawahidil Haq. Wa'lam annal i'tirado alal qawmi. Didawukannya itu yang disebut orang-orang sufi. Aulia. mimma yuhibbul khizlana fayufi'u fa'ilahu fi wadin minal khusron. Ini dawuh. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasana sapa sing ngontrasi wong, sampeyan njenengan benci wong elek mawon ora oleh kok niku. Ini ada teman kita maksiat, kita enggak boleh membenci itu hadirin. Kita harus kasih sayang dengan orang yang maksiat itu. Caranya ditolong, didongakno, diingatkan, jangan dibenci orang yang maksiat itu. Ini dengan orang yang penuh dosa, kita enggak boleh membenci. Harus menyayangi seperti Rasulullah niku lho, Pak. Umatnya podo kafir kan Nabi nangisi, disayangi aja nganti kesasar nang neraka itu Rasul. Lah kula jenengan umatnya kok benci wong, sekek wong dibenci, gimana ini? Tidak boleh membenci orang-orang sufi, orang-orang yang kebetulan kok dicintai Allah. Wong benci wong maling mawon ora oleh. Ya disayangi carane elingno dongakno cek gak dadi maling. Sing elek-elek dongakno mujadono supaya betul-betul Allah memberi hidayah. Ini benci orang yang jelek saja ndak boleh. Apalagi benci orang yang ahli ibadah. Benci orang yang ahli nangis. Suudon kepada orang-orang yang membaca selawat. Awas, sebab itu termasuk perilaku yang mengakibatkan kehinaan, kata beliau Syekh Muhammad Al-Khalili. Ini minal khaba'ib, golongan wong khaba', orang-orang turunan Rasul yang mengatakan itu. Syekh Muhammad Al-Khalili. Itu orang yang membenci orang-orang itu, apa mana wongnya kok dicintai Gusti Allah? Apa mana wongnya ahli sholawat, bukan ahli main itu. Ahli nangisi dosa, bukan ahli guyu ngakak-ngakak itu. Perilaku itu mengakibatkan kamu dihina oleh Allah, mengakibatkan kehinaan. Sehingga orang-orang yang begitu tadi terjerumus ke dalam kehancuran. Orang itu tidak terasa dia hancur, sing hancur duduk dunianya, yang hancur jiwanya, tambah ahli suudon, tambah rumongso api, dibawa sampai mati, mati dalam keadaan kotor, mati dalam keadaan tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati hadirin wal hadirat. Hadirin ya, bahkan ada dawuh lagi nih, ini yang didawuhkan di kitab Sawadil Haq tadi juga. Nah, monggo sapa sing ngontrasi para wali? Ya tadi disebutkan tadi. Faman itarodo alaihi, ya itu golongane orang-orang dicintai ndak ro ya kita ya. Mulane ojo benci karo wong. Kalau orang itu betul-betul dicintai Allah bahaya itu. Andekan orang itu orang maksiat saja ndak boleh, apa meneh wong sing taat dibenci disuudoni. Jangan kalau ndak tahu, gak usah benci. Kalau ndak tahu dasarnya gak usah kesusu-susu. Ini dikatakan barang siapa yang benci orang-orang itu, famani tazurdo alaihim, orang-orang itu yaitu orang dicintai, maka dikhawatirkan akan su'ul khotimah. Dikhawatirkan mati ini dalam keadaan mati su'ul khotimah saat sakaratul maut. Dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga orang itu mengalami kehancuran yang besar. Awas, hati-hati, akhlak harus dijaga. Walaupun itu orang itu jelek, jangan seudon. Tapi harus dikasih sayangi. Diingatkan, diajak ke gedung, diajak ngaji. Kalau tidak mau ya diajak yang baik dengan bijaksana. Kalau orang itu kebetulan orang yang nakal, ya kita ajak. Jangan kita benci orang nakal. Engko nulari awake dhewe, hadirin kadirat. Bila perlu nulari nang anak-anak, anak gak salah malah katut nakal. Iku ulai wong tuane, hadirin kadirat. Wong tuane alim, suka ngecam orang jahat, suka membenci orang minum-minuman. Akhirnya anak-anaknya turun besok jadi pemabuk. Itu sebab ulah tangane wong tuane sing suudon kepada orang-orang itu. Jauhi orang-orang yang jauhi sifat-sifat itu. Nah, carane golek kiai sing nuntun hati itu. Ulama-ulama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang ada di Ihya Ulumuddin juz awal halaman 19 itu mestinya harus begitu, hadirin-hadirin. Aku lonjenan tambah ngaji kok tambah rumong suape. Ini salah alamat ini hadirin-hadirat. Ini salah alamat. Ya hati-hatilah. Ya hati-hati, maka kita di gedung mengaji di sini ini harus selalu koreksi dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak koreksi sungguh-sungguh, kita kejebak dengan akhlak-akhlak yang jahat seperti itu. Lek lahirnya api tapi jahatnya roh nih loh. singgulon jenengan gak ngerti kalau mati roh itu menghadap kepada Allah. Nah, gimana lek nanti mati roh sing jahat ini madhep nang Gusti Allah, malu hadirin hadirat. Mati madhep nang Allah yang maha luhur, maha suci, jagakno amal terus pundi hadirin. Mungkin Allah mengatakan, "Apa kowe nyekutokno aku dengan amalmu, hambaku?" Mungkin akan dijawab gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati hadirin hadirat. Maka dari itu yang diberi oleh Allah lebih. Nah, ini dalam kata-kata ini, dalam dawuh ini ada yang berhubungan baik itu dengan rezeki, rezeki jasad ataupun rezeki rohani. Kalau rezeki zakat itu mengeluarkan harus sesuai hadirin. Rezeki roh jasmani jasad itu. Jangan kalau rezekinya banyak yang ditasarufkan sedikit, jangan seperti itu. Rezeki rohani, kalau pengetahuan ilmunya banyak, ya seperti itu harus dikeluarkan, harus diamalkan sebanyak-banyaknya. Maka yang diberi ilmu seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan menemukan ulama-ulama seperti itu harus diterapkan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya sepotong-potong. Semua harus diterapkan seperti itu. Hadirin yang saya muliakan. Ya, maka dari itu kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Ini sudah zaman krisis moral, krisis kalbu, krisis rohani. Banyak manusia melakukan dosa karena krisis rohani, malah tertawa hadirin-hadirat. Bahkan kita sendiri ngalor ngidul gembel dosa. Ucapannya bohong. Ya dosa, dosa, dosa terus. Karena krisis kalbu, krisis rohani, malah tertawa, malah merasa mulia. Ah, terbalik hadirin hadirat. Ini namanya krisis. Wis terus dosane akeh neraka nok ngarepe sik serba masih bisa tertawa ini hadirin hadirat. Ngerti kalau neraka di hadapannya, dia malah bangga. Karena krisis rohani. Jangan seperti itu. Kita sadari, saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat, pendengar radio dimanapun anda, kita sadari, mestinya dosa siji nangis pengpisan ini hadirin hadirat. Sedangkan dosa kita banyak sekali, banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Gak bisa nangis, malah ngecam orang yang menangis. Malah seudon dengan orang yang menangis. Malah membenci golongan orang menangis. Malah menghalang-halangi dengan orang yang menangis. Teruskan kalau ingin su'ul khotimah. Karena didawukan dalam kitab Sawahidil Haq tadi. Teruskan. Maka jauhi hadirin wal hadirat. Ojo ngono ini kami pengamal wakil dia, bukan orang lain. Sing jahat itu kami pengamal wakil dia. Jauhi. Jauhi perasaan seperti itu. Wahai saudara-saudara pengamal wakil dia. Ini bukan orang lain, kami. Bisa su'ul khotimah iku nggo hadirin wal hadirat. Kalau ndak dijabut itu. Dosane akeh kok malah guyu. Dosane akeh neraka nok ngarep kok malah ora nangis. Inilah krisis. Inilah krisis. Krisis rohani. Sudahlah. Mari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di jeruni hati kulon jenengan ini diberi oleh Allah pemahaman masalah rohani. Lelek ngerti dosa, mesti ini kudu nangis. Nangis itu hadirin hadirat. Ya ayuhannas, ubeku fa'ilam tabeku fatabakau. Rasulullah mengatakan ini menungso. Yang roh dosa muake. Yang roh salah muake. Sehingga rokonok ngarepmu. Ubeku nangiso kowe kabeh. Niki Rasulullah merentah nangis. Tapi kula hadirin hadirat nglarang wong nangis. Suudon karo wong nangis, berani memfatwakan li ghairillah. Iki wis disi Gusti Allah. Bahaya hadirin. Terusno anak-anakku hadirin. Saya sendiri kalau ingin suul khotimah, terusno kula niki hadirin hadirat. Kanjeng Nabi perintah, ubeku donya wis kaya ngene. Maksiat kau yang ini, balak memudun, kok malah guyu, ubeku tolong, ustad, saya pengamal wakil dia, kiai wakil dia, nangis, jangan guyon dalam mengaji. Krisis ini rohani dijak guyu dok, Rohani dijak ndagel tok ini hadirin. Dunia wis kaya ngene nangis wis mau kaya kula njenengan ini. Terutama kula njenengan ustaz-ustaz di Wahidia. Jongguyu. Jongguyu saingatkan ini hadirin hadirat. Lek ngaji sing temen melorot derajate baina sama iwal ard. Teko langit nang bumi hancur melorot itu. Ubeku nangis, nangislah, nangislah. Dosamu banyak hanya dihapus dengan air mata. Tapi walaupun nangis, air mata bukan Tuhan. Jangan diandalkan. Harus lillah, harus billah. Ini bimbingan guru rohani seperti itu. Tapi bukan saya. Beliau mu'alif radhiyallahu al-habib al-sayyid Romo Kiai Said Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu itu yang bimbing kita hadirin. Wal hadirin. Ubeku kembali nangis. Nangis. Fa'ilam tabeku. Tapi kalau kamu tidak iso nangis, yang tak golek gurune sing iso nuntun itu hadirin hadirat. Yang dikatakan oleh Rasulullah. Golek alate, jangan sombong kulon jenengan. Wes cukup dengan ini, tapi tidak mau. Kala innal insana layat tegho, arrahus tegna. Jangan sekali-kali memang menungsung gini lacut. Karena merasa wes cukup. Wes cukup dengan amalku, gak usah nangis. Sing penting aku sholat, sing penting iki. Tapi lali mengu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ilam tabku, lamun ora iso nangis. Fa tabakau, cari alat sehingga kamu bisa menangis. Cari guru sing nuntun atimu iso lunak, iso gembuk, iso nangis itu. So cari ulama-ulama itu, cari alat-alat itu hadirin wal hadirat. Ya sudahlah. Saya menyesali diri saya sendiri. Saya sendiri tidak bisa nangis. Kalau bapak-bapak, anak-anakku bisa nangis, tangislah. Itu perintah Rasul. Jangan takut omongan seseorang yang tiada dasar. Nangislah. Jangan takut kalau disebut gak krono Allah. Biar kalau panjang krono Allah, walaupun disebut gak krono Allah, terus tidak boleh berhenti. Nangislah hadirin di rumah, di mujadah, dalam sholat. Dunia sudah tinggal sedikit, balak sudah hampir turun, di mana-mana ujian sudah merajalela, penyakit-penyakit akan turun. Nangislah karena golongan orang yang menangis tapi tidak mempertuhankan air matanya, dialah orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk. Ya hadirin wal hadirat. Maaf ini kami, saya sendiri. Ya saya sendiri terutama keluarga gedung ini. Hati kita sudah beku. Ora iso nangis. Sudah tidak apa-apa sudahlah. Kalau memang tidak bisa nangis tidak apa-apa sudah. Memang Allah belum mengendaki untuk menangis. Tapi monggo nggih kali kula. Detik ini. Rumangsa rendah saja di hadapan Allah. Bisyiddati dzulli wal inkisar. Rumangsa rendah karo rumangsa akeh dosa. Itu bukan di akal tapi dono nang ati, dirasakno di ati. Anak-anakku hadirin, ingat mati itu tidak disangka-sangka. Mati itu mudah. Mumpung durung mati hadirin hadirat. Ojo patuti wong, umume wong. Cari mana yang benar, walaupun berat lakonono. Walaupun dikecam, jangan takut. Karena tujuan kita hanya satu. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mari hadirin. Kita iki wis nyekel selawat wahidia. Nyekel alat kanggo bersani hati, tapi kok ora iso nangis. Padahal tahunan oleh mojo hadirin hadirin. Ya sudahlah. Yang lari dari perjuangan. Ya memang takdir Allah seperti itu. Moga-moga kami berdoa hadirin yang di sini tetap berjuang sampai mati ya. Jangan lari dari perjuangan, tapi yang sudah lari waleh ki monggo. Memang itu Allah sudah mengendaki seperti itu. Kita mujadah monggo hadirin. Mujadah itu tekan di hati rumangsa elek. Nangiso. Tapi kalau saya kok abot nangis karena sudah banyaknya dosa itu. Sudah berkarat. Itu harus sering rutin. Jenengan harus punya target. Lek target dunia kudu sukses, kudu ngene dilakoni. Tapi lek target kanggo yang Gusti Allah yang mana ini hadirin? Tangi turu yang untuk Allah yang mana? target saya harus bisa menangisi dosa tiap hari. Itu target dan lakonono upaya ikhtiar. Saya target sehari semalam mujahadah 3 kali. Itu target. Saya target membaca Al-Quran. Saya target istighfar. Saya target nanti sholat malam. Itu harus dilakukan. Yang untuk Allah. Nah untuk kepentingan nafsu sedino sungi patikur jam. Golek dunyo lali karo Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gak rumong sedoso gak senangis kadirin. Sudahlah mari kita sadari saja. Dosa kita sudah terlalu numpuk. Kita sudah banyak dosa kadirin. Ya sudahlah mari kadirin yang gak apal. Baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Kita kenang ibu bapak kita. Yang sudah meninggal dunia. Kasihan ibu bapak kita. Gak melok-melok maksiat. Gara-gara maksiati anak lali teng Gusti Allah. Wong tua katut disiksa no di akhirat. No di alam barzah kadirin kadirat. Kasihan keluarga kita. Kasihan teman-teman kita yang sudah meninggalkan dunia kita. Digadang-gadang selamat tinggal yo. Konco-konco gedung. Aku mulai disik. Ojo nganti ku tinggal perjuangan. Tak tunggu ono ing alam barza. Kata kita hanya begini-begini saja hadirin hadirat. Terus ngaji jangan sampai mandek. Sampai mati hadirin hadirat. Nyuwun kekuatan ono ngersanipun Allah. Supaya diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akhir mari kita baca. Kita atur adab kita. Rohani kita tundukkan di hadapan Allah. Siap-siap digiring nang neraka kadirin kadirat. Ojo rumongso siap-siap digiring nang swarga. Lek ndelok cacate awak. Cacatnya kita mesti ini pantes nang neraka kula njang sebagai pengamal wahyu dia ini kadirin. Ayo rumongso digiring nang neraka kali malaikat kadirin. Sehingga kula panjenengan rumongso ino nangis di hadapan Allah subhanahu wa taala. Pumbung durung nangis ono akhirat nangis di dunia kadirin kadirat. Mari kadirin kadirat sing boten apal derekno ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Kadirin mari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sudahlah. Kalau kita tidak bisa menyadari dosa kita, nggih wis kadung mungkin kula jinan jinas ahli neraka kali Gusti Allah sejarno wis nggih. Wong karepe Gusti Allah ngoten sing gawe urip. Nggih. Wani nanggung hadirin hadirat. Lek kula jinan ati kula atos kaya ngaten iki wau sing diaturaken dalam pengajian tadi. Atine atos seperti itu tadi. Ya itu tadi hati-hati lho. Ya mungkin dinas tadi intipin rokok cuma gak roh kula njenengan. Nafsune mawon ngibur ora kowe tutu ahli rokok. Kamu ahli salat kok, kowe kula wong swarga, iku nafsu sing bisiki supaya njenengan puas. Tapi lek dibongkar kakek-kakek ketok lek kula njenengan iki dudu wong apik hadirin hadirat. Ya ini terutama saya hadirin hadirat. Wis elek kok nangis ora mau ora gelem ndak mau. Ya wis nasibe wong-wong dosa di akhir zaman. Neraka nok ngarep sik gak iso nangis, nasib kula njenengan hadirin. Apa bareng nyemplung hadirin hadirat? Apa bareng-bareng nyemplung dengan kalian kula kadir-kadir. Kok cik sombonge kendel-kendel nyemplung rokok kadir-kadir. Nggih monggo lah kita sadari kadirin. Walaupun ora iso nangis atine mawon digetarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten saged nangis Gusti, matur nggih. Kula mboten saged nangis Gusti. Rono dosa kula kathah. Tapi kula yakin panjenengan kasih sayang kali hamba jenengan. Kula nyuwun setetes kasih sayang jenengan Gusti, gitu nggih. Saya hanya minta kasih sayangmu setetes ya Allah.